adek manis berambut panjang dikuncit kipan di kaliku banyu batang hari sembilan mengalir bemoro ke sungai musi jugong elok laku ngaisi upo cindo menawan muat kakak siang terkenang malam terjago pulau kemaro melasungi musi kesungsan nak ke pusi lanjut tersasang ke kali doni badan sago pikiran ngesati terguncang ngarep ke adek kalu begala jadi bini ayayayaya sama ejaknya muda tapi saronia

Yeah. Yeah. nasibku kan datang. Bak ini diiku lasuhan, adengku lama debe kundang. Oi kakang, kemana ngan pergi? Kemana dia?